cinta berlabuh di dermaga. Ku telusuri karang terjang berliku, tak peduli pasirnya melukai. Aku pasrah dalam rangkulnya. Aku menjadi buruk.